Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني أعزني وأعزكم الله. Kita melanjutkan kembali sahih at-Tirmidzi wa at-Tirmidzi di Syekh Al-Albani rahimahullah. Kita masih melanjutkan kitab Taubah wa Zuhud. Kita masuk dari yang ke-65 dari bab ini. Kali sudah kita lewati. Kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, keluarga beliau bukan keluarga yang berkecukupan mewah hidupnya. Dari sisi makanan, roti kasar yang dijadikan makanan. Itu pun tidak ada setiap harinya. Dan terakhir, hadis terakhir yang kemarin kita bahas, tatkala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mengirimkan kaki kambing yang kemudian dipotong oleh Rasulullah, Aisyah yang megangi. Nah, dalam keadaan gelap karena tidak ada lampu. Nah, yang itu disebutkan oleh Aisyah, keluarganya, ini keluarganya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mungkin satu bulan tidak membuat roti, satu bulan tidak masak. Karena tidak ada yang bisa untuk dimasak. Sampai Aisyah ditanya, ya ummul mu'minin ala ghairi misbahin. Wahai ummul mu'minin, tatkala motong-motong kaki kambing itu tanpa adanya lampu. Kata beliau, laukan ta'indana dhuhrun misbahin. Seandainya kami memiliki minyak lampu, lakal nauni, saya akan kami makan itu. Minyak yang dipakai untuk lampu. Nah, minyak yang dipakai untuk lampu tidak ada. Ini gambaran keluarganya beliau sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang taib, bukan berkelimang harta. Nah, sekarang kita masuk hadis berikutnya. Qala wa an Urwa bin Aisyah wa an Urwa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Urwa, dari Aisyah, ini keponakannya Aisyah. Ana kanat taqulu, Aisyah beliau pernah menyatakan, wallahi ya ibna akhi, ya ibna ukhti, demi Allah, wahai anak saudara perempuan, perempuan ini anaknya Asma bin Abi Bakar Siddiq, wahai anak anaknya saudara saudara perempuan. In kunna lananzur ila al-hilal. Sesungguhnya kami melihat hilal, summal hilal, kemudian hilal, summal hilal, kemudian hilal, salasata hilah fi sahrain, tiga hilal dalam dua bulan. Dua bulan itu tiga hilal yang kelihatan. Hilal masuk awal bulan, kemudian hilal akhir bulan atau awal bulan depannya dan masuk bulan berikutnya tiga kali. Selama dua bulan. Wa ma ukida fi abiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam na'am. Dan tidak dinyalakan atau wa ma ukida, tidaklah aku menyalakan di rumah-rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam api. Jadi tidak masak karena tidak ada bahan makanan di rumah. Kultu ya khalah, kata Urwah, wahai bibi, fama kana yu'ayisukum, wahai bibi, apakah yu'ayisukum, apakah kehidupan kalian, baik. Kemudian kata beliau, qalat al-aswajan, dua yang berwarna hitam, yakni al-tamr wal-ma, kurma dan air. Kurma hitam, air kenapa kok disebut hitam? Ya, sebagaimana komarain, ya, matahari dan rembulan disebut komarain. Bukan berarti airnya berwarna hitam. Hanya adanya hanya korma dan air selama dua bulan tidak masak, itu yang dimakan. Illa annahu kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jiranun, kecuali bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki tetangga min al-ansar. Nah, ada tetangga dari Ansar, wa kana lahu manayikh, dia memiliki manayikh. Manayikh itu kambing atau ternaknya dipinjamkan ke seorang untuk diambil susunya dan tidak minta upah. Itu namanya manaih. Nah, tetangga dari Kang Ansor saya memiliki itu. Bagaimana yursiluna ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan mereka mengirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min albaniha, dari susu-susunya. Fayasqinahu, dan tetangga itu saya memberikan minum, ya, dengan susu-susu itu. Kami pun minum dari susu-susu itu. Nah, pertolongan Bukhari wa Muslim. Tuhan Fidina Insani wa A'azam. Ini gambaran keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi wa Alihi Wasallam. Nah, yang kita, rumah tangga kita sepertinya lebih sejahtera kehidupan ekonominya dibandingkan keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi wa Alihi Wasallam. Di sini Aisyah menceritakan 2 bulan tidak masak. Karena tidak ada yang dimasak. Dan mungkin di antara kita belum pernah mengalami ini. Nah, belum pernah mengalami semisal ini. Karena mungkin keimanan kita berbahaya kalau kemudian diuji dengan yang demikian. Yaitu sesuai dengan kadar keimanan. Nah, mungkin kita diuji dengan kekurangan beberapa saat. Tapi di sini sebutkan oleh Aisyah melihat 3 kali hilal dari 2 bulan dan tidak masak. Jadi ini semua menunjukkan zuhudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam dunia ini. Beliau bersabar dengan segala kekurangan ekonominya. Nah, beliau lebih mementingkan akhirat. Tidak berdalam-dalam dalam masalah dunia. Seperlunya. Nah, bukan karena keterpaksaan. Demikian pula ini juga menunjukkan kesabaran keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabar dengan ekonomi yang demikian, dan ekonomi yang serba susah. Dan juga bukan menunjukkan perhatian para sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi wa Alihi Wasallam. Nah, ini gambaran yakni keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi wa Alihi Wasallam. Baik. Sehingga kalau kita melihat potret keluarga Rasulullah dari sisi ekonomi, mestinya kita harus banyak bersyukur, bukan banyak mengeluh. Banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah sampai sekarang ini, sampai setua ini, nah, tidak pernah kita tidak makan. Ada terus bahan makanan di rumah kita. Tidak pernah kekurangan. Meskipun bukan makanan-makanan yang mewah, tapi terus ada. Tidak sama dengan keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi wa Alihi Wasallam. Baik. قال وعن عائشة رضي الله عنها قال من حدثكم أن كنا نسبع من التمر فقد كذبكم. قال عائشة barang siapa yang menceritakan kepada kalian bahwasanya kami itu kenyang dari kurma, maka dia telah mendustai kamu. Dia telah mendustakan kalian. Pada waktu tahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quraidah, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalahkan Bani Quraidah, asabna syai'a min at-tamr wal wajan. Kami mendapatkan sesuatu di bagian korma dan wajah pada itu lemah. Nama yang dibahas di Sahih. Qala wa Anas radhiyallahu anhu, hadis berikutnya hadis 67. Dari Anas radhiyallahu anhu annahu qala, ja'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman, aku suatu hari mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kawajattu jalisan. Dan aku menjumpai beliau sedang duduk. Waqad asaba batnahu bi isabatin. Dan perut beliau juga dengan isabah. Ini kapan? Fakultu libaji ashabi. Aku menyatakan kepada sebagian sahabat-sahabat beliau, lima sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam batna. Kenapa Rasulullah mengikat perut? Fakultu min al-ju. Jawab, karena lapar. Jika belum sampai diikat perutnya, berarti bukan sehari dua hari enggak makan. Fadhahabtu ila Abi Thalhah. Aku kemudian pergi menemui Abu Thalhah. Wa huwa zawju ummi Sulaim. Abu Thalhah adalah suaminya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu ibunya Anas bin Malik. Fakultu ya abadah, kutraitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asabatnahu isabatin. Ya abadah, wahai bapak, sungguh aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikat perutnya dengan ikatan. Fasa'altu ba'du ashabi. Lalu aku bertanya kepada sebagian para sahabat. Fakoh yang menanjuk, mereka menyatakan karena lapar Rasul. Pada kala Abu Thalhah ala ummi, Abu Thalhah kemudian menjumpai ibu. Fakoh ala hal min syai, apakah ada sesuatu? Fakoh ala na'am, indi, aku memiliki istirah min hafzin, mata murah, beberapa potong dari roti dan korma-korma. Beberapa potong roti dan kurma-kurma. Fa'in ja'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahdahu asfa'nahu. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada kita sendirian, kita bisa mengenyangkan beliau. Fa'in ja'a akhar ma'ahu. Kalau datang bersama yang lainnya, qala anhum, maka hanya sedikit, ya, tidak bisa mengenyangkan. Nah, qala anhum, menjadi sedikit karena mereka. Fadzakarul ahdits wal ukhra wa muslim. Naam. Khani hidina azani wa azakullah. Baik. Ada banyak hadis tentang masalah ini. Nah, Rasulullah akhirnya mendatangi Anas bin Malik bersama Rasulullah yang lainnya dan makanan itu cukup. Mujizat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Nah, sebagai riwayat disebutkan mendengar suara Rasulullah lemah sehingga faham ini baik Rasul sedang lapar melihat wajah beliau, melihat suara beliau yang tidak seperti biasanya. Ini menunjukkan perhatian para sahabat kepada Rasulullah dan kecintaan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andat kala penggalian khandaq, ya, Rasul dalam keadaan kelaparan, ya, mengikat perutnya dan ada batu di situ. Nah, menunjukkan betul-betul sangat lapar. Ini semua menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali lagi tidak bergelimang harta sebagaimana raja-raja dunia yang lainnya. Beliau sebagai pimpinan umat, bahkan sayyidu waladi adam, memimpinnya umat manusia dalam keadaan serba kekurangan. Mungkin kalau mau beliau bergelimang harta mungkin bisa, tapi tidak beliau inginkan. Dan hadis-hadis yang sudah kita lewati dan jelaskan kurang hidup di dunia ini sebagaimana musafir membawa bekal seperlunya yang dipakai untuk menjalani kehidupan dunia ini. Jadi tidak terlampau banyak untuk menghabiskan waktu yang mencari harta. Karena itu bisa melalaikan. Dan sudah kita lewati hadis-hadisnya. Ya. Jadi kisah ini menunjukkan Rasul serba kekurangan. Dan sekali lagi mendorong kita untuk banyak-banyak bersyukur. Ternyata ekonomi kita itu tidak begitu parahnya. Tapi kita kebanyakan mengeluh. Tidak ada sifat qanaah, ridho dan menerima pembagian Allah. Merasa kurang. Nah, kita belum pernah dicoba dengan cobaan sebagaimana Rasulullah SAW yang sampai mengikat perutnya karena lapar. Kita belum mengalami itu. Nah, ini ikhwan fiddin azan wa azakumullah. Baik. Kemudian di hadis berikutnya. Rawahu yakni hadis Ibn Abbas alladhi fi dhaif Ibn Hibban fi sahih muhtasaran min hadis Abi Hurairah wa lafdhu qala. Hmm. jalasa Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nadhara ila sama. Jibril duduk, ya. Bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan melihat ke langit. Faida malakun yanzilu. Tiba-tiba kemudian turun malaikat. Faqala lahu Jibril. Kemudian Jibril alaihissalam menyatakan, hadal malaku maka nazala mundu khuliqa qubla hadis sa'ah. Kata Jibril, malaikat ini tidak pernah turun semenjak diciptakan sebelum waktu, sebelum saat ini. Sebelum tidak pernah turun. Aku langsung melihat ada malaikat turun. Nah, turun dari langit. Jibril menyatakan, malaikat ini tidak pernah turun semenjak diciptakan. Kecuali baru sekarang ini turun. Qala, malaikat itu menyatakan, ya Muhammad, arsalani ilaika rabbuka, wahai Muhammad, Rabbmu mengutus aku kepadamu. Malikan as'aluka am abdan rasulan. Apakah aku akan menjadikan kamu seorang raja atau hamba dan rasul? Hanya mendapatkan pilihan. Mereka ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pilihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bukan Jibril, yang malaikat yang lain. Tapi Jibril di situ menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dikasih pilihan. Kamu ingin jadi seorang raja? Malakun, malikun, rasulun, seorang rasul dan juga raja, ya. Kayak Nabi Sulaiman, Nabi Daud, atau kamu hanya seorang hamba dan rasul, hamba biasa, bukan raja, rasul. Jadi kamu mau jadi apa? Raja dan rasul atau hamba biasa dan rasul? Dikasih pilihan. Nah. Qala lahu Jibril. Kemudian Jibril beliau menyatakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikan nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tawadhu li rabbika ya Muhammad. Tawadhu'lah untuk Rabbmu ya Muhammad. Nah, jadi seakan-akan Jibril menyatakan, Allah memberikan pilihan kepadamu. Maka tawadhu'lah. Tatkala kamu tawadhu, Allah akan angkat, Allah akan muliakan kamu, seakan-akan demikian. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bal abdan rasulan. Beliau menyatakan hamba dan rasul. Ya Rasulullah, bukan raja. Tapi memilih. Nah, memilih sebagai hamba biasa. Dan sebagai rasul. Nah. Jadi ikhwan fitina azani wa azab. Jibril alaihissalam menasihati Rasul agar tawadhu, merendahkan dirinya. Nah. Dan beliau memilih abdan rasulan. Sehingga beliau pun seperti hamba biasa. Duduk di bawah tatkala makan. Tidak menggunakan meja makan sebagaimana yang kita lewati. Nanti akan kita bahas tidur dengan alas yang biasa. Nah, kita wudhunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Ini bila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan tulku tawadhu yang beliau. Nah, sehingga dunia itu bukan perkara yang istimewa di hadapan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini gambaran Rasulullah. Ya, miskinnya bukan karena terpaksa. Terpaksa tidak senang dengan dunia. Karena miskin bukan. Dan itu pilihan. Rasulullah ditawari. Dipersilakan milih. Mau jadi rasul dan raja. Yang namanya raja tentunya berkelimang harta, perabot yang mewah, atau rasul dan menjadi hamba biasa, bukan seorang raja. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau memilih sebagai hamba. Atau waktunya beliau duduk di lantai, tidak duduk di atas singgasana. Tidur di tikar, tidak tidur di dipan-dipan yang indah. Nah, ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tawadhu'nya beliau. Mungkin kalau pilihan itu diarahkan ke kita akan lebih memilih dunia sebagai raja yang penuh dengan kenikmatan duniawi, yang penuh dengan kemewahan. Pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan di hadis yang sebelumnya, "Malfaqru aksa'alaikum," bukan kemiskinan yang khawatirkan kepada kalian. Tapi tatkala dunia itu dibentangkan, dunia itu dicurahkan, itu yang sangat-sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujian berupa kekayaan itu yang lebih sangat-sangat besar kemungkinan bisa menggelincirkan seorang hamba dibandingkan ujian kemiskinan. Maka Rasulullah SAW mengkhawatirkan kekayaan, tidak mengkhawatirkan kemiskinan. Qala wa Anas radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Laqad ukhiftu fillah. Dan sungguh-sungguh aku ditakut-takuti di jalan Allah. Wa qama yukhafu ahadun, dan tidak ada seorang pun yang ditakut-takuti. Tidak ada yang ditakut-takuti seperti ditakut-takutinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditakut-takuti diancam tatkala berdakwah. Intimidasi dan yang semisalnya. Tidak ada seorang pun yang diperlakukan sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa laqad uthitu fillah wa ma yu'dha ahadun, dan juga aku diganggu di jalan Allah, dan tidak ada seorang pun yang diganggu sebesar itu. Walaupun antar aliyah salam syuruna min baydi yaumin walilah, dan telah lewat 3 hari 3 malam. Wa ma li wa li Bilal ta'amun ya'kuluhu dhu'un kabidin, tidak ada untukku dan untuk Bilal makanan yang dimakan oleh makhluk itu. Illa syai'un yuwari ibu Bilal, kecuali sesuatu sedikit yang disembunyikan ketiadaannya Bilal. Makanan sedikit yang disimpan Bilal dengan jumlah yang sedikit. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban fi sahih. Wa qala Tirmidzi hadisun hasanun sahih. Wa ma'na hadzal hadis? Ma'na hadis ini, hayna kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hariban min Makkah. Wa ma'ahu Bilalun, jadi tatkala Rasulullah meninggalkan Mekah, beliau bersama Bilal. Inna makana ma'al minal tu'ama yahmilu tahta ibtihi, bila membawa makanan ya, yang dibawa di bawah ketiadaan, makanan sedikit. Ini khan fidina ansani wa'al. Rasulullah SAW bukan, sekali lagi, bukan sosok yang memandangkan dunia, yang berkelimang dengan dunia, bukan. Serba kekurangan dari sisi makanan. Disebutkan 2 bulan tidak masa. Karena tidak ada yang bisa dimakan. Makannya hanya kurma dan air. Tapi tetap sebagai hamba yang bersyukur, tidak banyak mengeluh. Qala wa Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hasyiri. Rasulullah tidur di atas tikar. Faqama wa qad athara fi janbih, beliau berdiri bangun dan membekas di pinggang beliau. Karena tikarnya dari anyaman datang korma. Membekas di badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bekas tikarnya. Qala ya Rasulullah, law ittakhadna laka witaan, ya Rasulullah, seandainya kami membikinkan untuk anda untuk sesuatu yang diamparkan semacam tikar yang empuk-empuk. Pengkola kata Rasulullah, mali wali dunia, tetapi apa urusanku dengan dunia? Mana fi dunia illa karoki, tidaklah aku di dunia ini seperti seorang pengembara. Istawalla tahta sajaratin, yang kemudian berteduh di bawah sebuah pohon. Summa roha wa tarokah, kemudian berangkat dan meninggalkan pohon itu. Dunia singgah sementara, tidak perlu banyak-banyak membawa bekal, memberatkan perjalanan. Apalagi waktunya habis untuk mencari bekal. Padahal hanya sementara tinggal di dunia. Tempat yang galak dan jalan akhirat. Bekal untuk tempat yang tidak ada ujung dan akhirnya itu yang perlu banyak-banyak bekal. Di dunia ini sementara dan sebentar, tidak perlu banyak bawa bekal yang banyak. Melupakan bekal yang paling penting untuk kita bawa tentang bekal di akhirat nanti. Awalahu Ibnu Majah wa Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Wa ada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ali Umar wa huwa ala hasirin wa athara fi jalbihi. Rasanya Rasulullah SAW, Umar masuk menjumpai beliau. Beliau di atas tikarnya. Al-Sarafi Janbi yang berbekas di pinggang Rasulullah. Bekas dari tikar yang belum pakai tidur. Faqala ya Rasulullah awittakhadta firasan aw thara min hadha. Ya Rasulullah, seandainya Anda menggunakan tikar yang lebih baik dibandingkan. Umar merasakan siang Rasulullah itu beliau membekas garis-garis bekas tikar yang boleh pakai tidur. Maka beliau menyatakan seandainya membuat tikar yang lebih bagus, yang lebih empuk, agar tidak membekas. Pakola mali wali dunia, apa urusan ke depan dunia? Pada masa ini, wa masa dunia illa karo kipsafa fi yawmin saifin. Tidaklah permisalan ke dalam masa dunia seperti pengendara yang dalam perjalanan di hari yang sangat panas, bersabdalah tahta sajarah tidak sehatan, kemudian berpetul sejenak, di bawah pohon sumaroha wa taroka, kemudian berangkat dan meninggalkan pohon itu. Bahwa Ahmad wa Ibn Hibban fi sahih wa al-bayhaqi. Tapi ini gambarannya. Ya. Dunia itu sementara. Enggak perlu menghabiskan waktu untuk menjadi bekal di dunia ini. Sifatnya sementara. Tidak perlu mencumpahkan segala pikiran untuk mencari harta sebanyak-banyaknya. Dunia ini sementara. Singgah sebentar saja. Itu menunjukkan sebabnya Nabi SAW. Waktu beliau tidak dihabiskan di dunia. Dunia itu tidak berat. Sehingga bekal perjalanan di dunia ini ya seperlunya saja. Hanya sementara. Yang diperlukan membawa bekal sebanyak-banyak itu jelas. Karena perjalanan sangat panjang, perjalanan yang tidak ada akhir. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.